Jadi kau pergi, hidupku sendiri. Sejadi kau lari, hatiku kering. Sejadi kau pergi, hidupku sendiri. Sejadi kau lari, hatiku teriris. Tiada cinta lagi, sudi ku terima. Hatiku membeku bagai karang batu. Sejadi kau pergi, hidupku sendiri. Sejadi kau lari, hatiku teriris. Sejadi kau lari, hatiku teriris.